Pelajaran ke-19, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab mubtada wa khabar. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Muyassar. Pada pertemuan kemarin kita telah bahas tentang permasalahan naibul fa'il. Akan tetapi sebelumnya kita sampaikan bahwasannya sebagaimana yang disoal pada hari kemarin, untuk terjemahkan ke dalam bahasa Arab, yaitu soal nomor 3, akan dibukakan jendela, itu bahasa Arabnya. Karena dia akan, maka kita gunakan fi'il mudhari, yaitu yuftahu. Akan tetapi karena jendela itu mu'annas, ada tak marbutohnya, yaitu nafidatun, sehingga menjadi tuftahu nafidatun, yaitu akan dibukakan jendela. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan memasuki isim marfu yang ketiga dan keempat, yaitu di halaman ke-39 di kitab Muyassar ini, al mubtada'u wal khabaru. Mubtada dan khobar. Ada istilah dalam bahasa Arab, yaitu mubtada dan khobar. Apa itu yang dimaksud dengan mubtada? Al-mubtada'u wal-khobaru ismani tatarokkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Di sini disebutkan bahwasannya yang namanya mubtada dan khobar adalah ismani, dua isim. Tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun, yang jumlah ismiyah itu tersusun dari keduanya. Jadi mubtada dan khobar itu adalah dua isim yang menyusun jumlah ismiyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya yang namanya jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh isim. Jadi kata yang pertama adalah isim. Ini adalah jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah itu jumlah yang didahului oleh fi'il. Oleh karena itu untuk jumlah fi'liyah itu nanti susunannya terdiri dari fi'il maklum dengan fa'ilnya, atau fi'il majhul dengan naibul fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah, maka dia terdiri dari mubtada dan khobar. Mislu, kita lihat contohnya. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi al-ilmu nafi'un. Kita lihat kalimat ini. Dalam kalimat al-ilmu nafi'un, al-ilmu kita katakan dia adalah isim. Tandanya ada alif lam. Tandanya ada alif lam. Nafi'un juga isim. Tandanya adalah tanwin. Kita lihat al-ilmu nafi'un adalah jumlah ismiyah karena didahului oleh al-ilmu. Dan di sini al-ilmu statusnya dalam kalimat sebagai mubtada. Sebagai mubtada. I'rabnya marfu. Tandanya nanti dhammah karena al-ilmu isim mufrad. Sedangkan nafi'un itu khobar namanya. Dia khobar, yaitu yang menjelaskan mubtada, yang memberi keterangan kepada mubtada itu khobar. Yang menyempurnakan makna mubtada itu namanya khobar. Jadi al-ilmu, apakah ilmu? Ilmu adalah sesuatu yang nafi'un, bermanfaat. Jadi al-ilmu itu kalau kita i'rab mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi al-ilmu di sini dia sebagai mubtada, marfu, tandanya dhammah karena dia isim mufrad. Sedangkan nafi'un khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia khobar, marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Karena dia juga isim mufrad. Contoh berikutnya, al-ustadu maridun. Ustad, sakit. Al-ustadu isim yang terletak di awal kalimat. Nanti ada kaidah bahwasanya biasanya mubtada itu letaknya di awal kalimat. Jadi biasanya mubtada itu letaknya di awal kalimat. Jadi dalam kalimat al-ustadu maridun, ustad sakit, mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-ustadu. Sedangkan khobarnya yang memberi keterangan itu maridun, ustad sakit. Jadi al-ustadu itu mubtada, sedangkan maridun itu khobar. I'rabnya bagaimana? I'rabnya semuanya marfu dengan tanda dhammah. Baik mubtada, yaitu al-ustadu maupun khobarnya itu maridun, semuanya marfu. Oleh karena itu, mubtada dan khobar oleh para ulama nahwu, dia dimasukkan ke dalam bab marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Contoh berikutnya, Aliyun Ghaniyun. Ali, orang yang kaya. Aliyun Ghaniyun. Aliyun mubtada'un marfu'un. Dia mubtada' yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Tanda rofaknya dengan dhamma karena Ali adalah isim mufrad. Ghaniyun khobarun marfu'un. Dia sebagai khobar, i'rabnya marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rofaknya dengan dhamma. Li'annahu mufradun. Karena ghaniyun adalah isim mufrad. Kemudian contoh berikutnya, anta mujtahidun. Engkau seorang laki-laki, mujtahidun, adalah orang yang rajin. Anta mujtahidun, engkau orang yang rajin. Anta di sini adalah domir, kata ganti. Kalau kita masih ingat pembahasan tentang domir sebelumnya, sebelum kita memasuki mudzakkar dan mu'annas dalam kitab Muyassar ini, kita membahas tentang domir, ad-domairu. Anta itu adalah domirun munfasilun. Dia domir munfasil. Yaitu domir yang dia terpisah dari kata yang lain. Tidak bisa disambungkan dengan kata yang lain. Dan domir munfasil itu bisa diletakkan di awal kalimat. Anta ini domir munfasil yang rofa. Dulu sudah disampaikan. Anta mulai huwa huma hum hiya huma hunna sampai nahnu itu semuanya dhamir munfasil rofa. Ketika dia masuk ke dalam kalimat bisa sebagai mubtada. Oleh karena itu anta di sini statusnya sebagai mubtada. Bagaimana i'rabnya? Kita i'rab anta dhamirun munfasilun. Jadi anta adalah domir munfasil. Mabniyun alal fathati. Jadi kita ingatkan kembali bahwasannya yang namanya domir. Jadi yang namanya domir, kata ganti itu salah satu di antara isim yang mabni. Oleh karena itu tidak boleh kita katakan anta mubtada'un marfu'un. Jadi i'rabnya anta dia adalah domirun munfasilun mabniyun alal fathati. Kemudian karena dia seandainya isim yang mu'rob, ya, bukan isim yang mabni, kebalikannya adalah isim yang mu'rob, itu dia i'rabnya marfu, sehingga untuk pembahasan isim yang mabni ada istilah fi mahalli rof'in. Dia menempati posisinya isim yang rofa mubtadaun, yaitu mubtada. Jadi saya ulang, anta kalau kita irob, anta mujtahidun. Jadi dalam kalimat anta mujtahidun, i'rabnya adalah anta dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathati fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi anta adalah dhamir munfasil mabni dengan tanda fathah. Dilihat harokat dari huruf terakhirnya, taknya dia harokatnya fathah. Jadi mabniyun 'alal fathati fi mahalli raf'in. Ada istilah fi mahal, i'rab mahal, yaitu menempati posisinya isim yang rafa mubtada'un, sebagai mubtada. Kemudian mujtahidun khobarun marfu'un. Dia khobar yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah, li'annahu mufradun. Karena dia isim mufrad. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya mubtada dan khobar. Saya ulang bahwasanya mubtada itu adalah isim marfu yang letaknya di awal kalimat, ghaliban pada umumnya. Jadi pada umumnya yang namanya mubtada itu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar itu isim atau kata yang menyempurnakan makna dari mubtada. Kemudian kita lihat muallif melanjutkan, ammal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu. Sedangkan mubtada, dia itu adalah isim yang mukhbarun anhu, yang dikhobarkan, diberi keterangan. Inilah mubtada. Wal khobaru mukhbarun bihi. Sedangkan khobar adalah isim yang memberi keterangan. Wal jumlatu al murakkabatu minal mubtada'i wal khobari. Dan jumlah kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khobar, tusamma jumlatan ismiyatan. Dia dinamakan jumlah ismiyah. Kita ulang bahwasanya yang namanya mubtada' itu adalah ismun mukhbarun anhu, yaitu isim yang diberi keterangan, diberi khobar, yang dijelaskan, itulah mubtada. Sedangkan khobar itu mukhbarun bihi, yang memberi keterangan, yang memberi penjelasan. Wal jumlatu al murakkabatu minal mubtada'i wal khobari. Sedangkan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar, tusamma, dia itu dinamakan jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Pendengar di Muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan macam-macam mubtada. Mubtada itu bisa ada kemungkinannya. Yang pertama dohirun, yaitu isim dohir. Jadi mubtada itu asalnya dari isim dohir. Yang kedua domirun, yaitu bisa berasal dari domir, kata ganti. Jadi mubtada itu bisa berasal dari isim dohir. Yang kedua bisa berasal dari domir, kata ganti. Contoh mubtada yang dia isim dohir, Allahu Sami'un. Allah SWT itu maha mendengar. Mana mubtada'nya? Kita katakan mubtada'nya adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat, yaitu lafaz jalalah Allahu. Sedangkan khobarnya adalah Sami'un. Al-adibu mahbubun. Seorang yang dia beradab, ya, seorang yang dia beradab, maka mahbubun, akan dicintai. Al-adibu ini mubtada', mahbubun khobarnya. Al-bintu mujtahidatun. Seorang anak perempuan mujtahidatun, rajin. Jadi al-bintu ini mubtada'nya, mujtahidatun khobar. Al-bakhilu madmumun. Seorang yang bakhil itu akan dicela. Seorang yang bakhil itu akan dicela, madmum. Jadi al-bakhilu ini mubtada'nya, madmumun ini khobarnya. Kita lihat di sini, semua mubtada'nya berasal dari isim dhohir. Dari isim dhohir. Sekarang kita lanjutkan mubtada' yang berasal dari dhamir, kata ganti. Contoh, huwa ghaniyun. Dia seorang yang kaya. Huwa adalah dhamir. Dhamir munfasil dia. Kita lihat, kita bedakan ketika kita mengikrob mubtada yang berasal dari isim dhohir, kita bedakan ketika mengikrob mubtada yang berasal dari dhamir. Huwa ghaniyun, kalau kita ikrob, huwa dhamirun munfasilun mabniyun alal fathati fi mahalli raf'in mubtada'un. Huwa di sini adalah dhamir munfasil mabniyun alal fathati, karena dhamir maka dia mabni dengan tanda fathah. Fi mahalli raf'in, dia menempati posisinya isim yang marfu. Mubtada'un, yaitu sebagai mubtada. Ghaniyun khobarun marfu'un, dia khobar yang marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Li'annahu mufradun, karena dia isim mufrad. Hiya maridotun, dia seorang perempuan. Maridotun, sakit. I'rabnya hiya hampir sama dengan huwa. Jadi hiya dhamirun munfasilun mabniyun alal fathati fi mahalli raf'in mubtada'un. Maridotun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun, karena dia isim mufrad. Anta nasitun, engkau ini seorang yang rajin. Anta nasitun. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah anta. Ana tilmidun. Saya ini seorang murid. Kalau kita irob, ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni. Kita lihat, ana itu bukan mabni dengan tanda fathah, akan tetapi mabni dengan tanda sukun. Kenapa? Karena harokat dari huruf terakhirnya, yaitu huruf alif, itu tidak mungkin menerima harokat. Artinya dia atasnya adalah sukun. Maka ana, saya, di sini, dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Sedangkan tilmidun khobarun, dia khobar. Khobar juga marfu. Jadi khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan untuk ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Jadi mubtada dan khobar itu harus selalu dalam bentuk marfu. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Enggak boleh kita katakan misalnya Allaha sami'un atau Allaha sami'an, maka enggak boleh. Karena mubtada dan khobar dia adalah dua isim yang marfu. Yang kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jadi ini jumlah menerangkan bahwasanya ketentuan yang kedua ini menjelaskan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan boleh kita tambahkan, bisa jadi jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan na'ibul fa'il. Kapan? Apabila fi'ilnya fi'il majhul. Kemudian ketentuan berikutnya di halaman ke-40 di kitab Muyassar. Ketentuan yang ketiga, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau na'ibul fa'il, tergantung jenis fi'ilnya. Jadi kalau ada isim marfu Ya. Sebelumnya itu ada fi'il ma'lum, maka isim marfu' tadi sebagai fa'il. Akan tetapi kalau ada isim marfu' sebelumnya itu fi'il majhul, maka isim marfu'nya statusnya sebagai na'ibul fa'il. Kemudian, bila ada isim marfu' mendahului fi'il, jadi isim marfu' dulu baru fi'ilnya, maka isim tersebut adalah mubtada. Isim tersebut adalah mubtada. Misalnya contohnya, Muhammad telah datang, ya kan? Muhammad telah datang. Boleh kita mengatakan ja'a Muhammadun, jadi Muhammad telah datang. Jadi kata yang pertama adalah fi'il dan ja'a itu fi'il ma'lum, sehingga Muhammadun statusnya sebagai fa'il. Akan tetapi apabila kata Muhammadun diletakkan di awal kalimat sebagai jumlah ismiyah, maka susunannya berubah. Jadi Muhammadun ja'a, maka isim marfu mendahului fi'il. Jadi Muhammadnya ini sebagai mubtada, sedangkan ja'anya itu sebagai khobar. Ketentuan yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai dalam tiga hal. Yang pertama, bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Jadi kalau mubtadanya itu mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Jadi enggak boleh kita mengatakan misalnya anak-anak kecil, ya kan? Anak-anak kecil tidur, misalnya anak-anak kecil itu nanti jamak. Al-auladu na'imun, misalnya. Al-auladu na'imun. Enggak boleh demikian karena enggak sesuai antara mubtada dan khobarnya. Mubtadanya kok jamak, khobarnya kok mufrad. Ini juga tidak boleh. Yang benar adalah al-auladu na'imuna. Atau mubtadanya itu mufrad, khobarnya musanna. Al-waladu na'imani. Ini juga tidak boleh. Intinya ketentuan yang pertama bahwasannya apabila mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Yang kedua, bila mubtadanya itu musanna atau jamak, maka khobarnya juga harus musanna atau jamak. Jadi kita bisa meringkasnya bahwasannya antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam adat, dalam bilangan, dalam jumlah. Kalau mufrad ya mufrad, musanna ya musanna, jamak ya jamak. Kemudian, bila mubtadanya mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas pula. Demikian juga bila mudzakkar. Jadi yang kedua kesimpulannya, antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam segi nau' jenis. Mudzakkar ya mudzakkar, mu'annas ya mu'annas. Enggak boleh kita katakan al-waladu na'imatun. Nah, seorang anak laki-laki tidur, enggak boleh na'imatun, enggak sesuai dari sisi nau' jenis. Kemudian catatan. Yang pertama, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut fa'il, jelas. Bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut na'ibul fa'il. Ini juga jelas. Yang ketiga, bila ada isim marfu' sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum ataupun fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Jadi isim marfu' sebelumnya enggak ada apa-apa. Enggak ada isim, enggak ada fi'il ma'lum maupun fi'il majhul, maka dia mubtada. Al-amthilatu, contoh. Al-waladu mujtahidun, seorang anak laki-laki mujtahidun, rajin. Jadi al-waladu ini isim marfu' yang terletak di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Kita lihat mujtahidun ini khobarnya. Al-waladu dia mufrad, mujtahidun juga mufrad, maka sesuai. Al-waladu dia dihukumi mudzakkar, mujtahidun juga mudzakkar, maka sesuai semuanya. Al-waladu ini marfu', mujtahidun juga marfu'. Jadi kesimpulannya, antara mubtada dan khobar harus sesuai dalam tiga hal. Yang pertama, i'robnya. Antara mubtada dan khobar, i'robnya harus sama-sama marfu'. Ini apabila nanti khobarnya itu mufrad, maksudnya terdiri dari satu kata. Dan dia terdiri dari satu kata dan isim. Kemudian yang kedua, antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dari sisi adat jumlah. Apabila mufrad ya mufrad, musanna ya musanna, jamak ya jamak. Yang ketiga, antara mubtada dan khobar harus sesuai dari sisi nau jenisnya. Apabila mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Contoh yang dia jenisnya sama. Al-bintu mujtahidatun. Seorang anak perempuan rajin. Enggak boleh kita katakan al-bintu mujtahidun. Jadi al-bintu mujtahidun ini tidak boleh. Kemudian, apabila dia musanna, juga musanna. Al-waladani mujtahidani. Dua orang anak laki-laki rajin. Enggak boleh kita katakan al-waladani mujtahidun. Salah dari sisi mana? Yaitu tidak sesuai adatnya, bilangannya, jumlahnya. Karena mubtada'nya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Kemudian al-bintani mujtahidatani. Dua orang anak perempuan yang mujtahidatan, rajin. Ini sesuai dari sisi jumlah dan nau, jenisnya sama-sama mu'annas. Kemudian kalau jamak ya harus jamak. Al-auladu mujtahiduna. Anak-anak laki-laki mujtahiduna, rajin. Kalau kita i'rab, al-auladu mubtada'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksirin. Di al-auladu itu mubtada' marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia jamak taksir. Mujtahiduna khobarun marfu'un, dia khobar marfu', wa alamatu rafihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Al-banatu mujtahidatun, ini sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Jadi kesimpulannya antara mubtada dan khobar sama dalam tiga hal. I'rab sama-sama marfu', jenisnya mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, adatnya yaitu mufrad musanna atau jamaknya. Sekarang at-tamrin, latihan. Kita lihat di atas, di situ al-mudarrisu hadirun. Seorang pengajar laki-laki hadir. Kita diminta untuk membuat bentuk musanna ataupun jamaknya. Maka musanna dari al-mudarrisu ditambahkan alif dan nun. Dipilih yang ini karena mubtada itu dia adalah isim yang marfu'. Maka jangan dipilih, ditambahkan ya dan nun. Maka menjadi al-mudarrisani hadironi. Dua orang pengajar hadir. Kalau jamaknya al-mudarrisuna hadiruna. Itu yang mudzakkar. Sedangkan mu'annasnya al-mudarrisu, mu'annasnya tinggal ditambahkan tak marbutoh. Al-mudarrisatu hadirotun. Al-mudarrisatu hadirotun. Musananya adalah al-mudarrisatani hadirotani. Jamaknya al-mudarrisatu hadirotun. Jamaknya jamak mu'annas salim. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan di halaman ke-41 di kitab ini, kitab Muyassar. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, saya lulus. Ini nanti jumlahnya jumlah ismiyah, didahului oleh isim. Saya lulus, jadi najaha itu lulus, berhasil. Kalau saya lulus, ana najihun. Jadi ana najihun. Ana domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi ana itu domir munfasil mabni dengan tanda sukun menempati posisinya isim yang rofa' sebagai mubtada. Najihun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dummatu li'annahu mufradun. Kemudian yang kedua, mereka berdua lulus. Huma najihani. Ini huma najihani. Huma sama dia domirun munfasilun mabniyun ala sukuni. Karena setelah mim ada alifnya. Mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Najihani khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Dia khobar yang marfu' tanda rafa'nya dengan alif. Karena dia isim musanna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka berdua wanita lulus. Maka masih memakai dhamir huma. Huma najihatani. Mereka berdua wanita lulus. Huma najihatani. I'rabnya hampir sama dengan yang kedua. Yang keempat, mereka pria lulus. Mereka berarti pakai hum. Hum najihuna. I'rabnya najihuna khobarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Dia khobar yang marfu', tanda rafa'nya dengan wawu. Kenapa wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Mereka wanita lulus, ya kan? Hunna. Jadi mereka wanita lulus. Hunna najihatun. Kemudian dia wanita lulus. Hiya najihatun. Hiya najihatun. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khobar. Kita bahas tentang permasalahan khobar. Al-khobaru, khobar, itu ada dua macam. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Muyassar yang pertama ini. Yang pertama dia mufrodun, mufrod. Yang kedua ghoiru mufrodin. Ghoiru mufrod. Ada istilah mufrod sama ghoiru mufrod. Apa itu yang dimaksudkan dengan khobar mufrod? Yang namanya khobar mufrod, malaisa jumlatan wala sabihan bil jumlati. Definisi khobar mufrod yang disebutkan dalam kitab Muyassar ini adalah malaisa jumlatan. Khobar yang dia bukan jumlah, wala sabihan bil jumlati. Dan dia juga bukan sabihan bil jumlah, sesuatu yang mirip dengan jumlah. Statusnya itu mirip dengan jumlah. Jadi khobar mufrod itu bukan jumlah. Bukan suatu kalimat, dan bukan juga yang mirip dengan kalimat. Nanti apa itu sabian bil jumlah, ada berapa, insya Allah akan dijelaskan. Sedangkan khobar ghoiru mufrod, makana jumlatan au sabihan bil jumlati. Itu khobar yang dia terdiri dari jumlah, yaitu kalimat, atau sabihan bil jumlah. Ada istilah sabihan bil jumlah, sesuatu yang mirip dengan kalimat. Kita lihat contoh khobar yang mufrad. Al-waladu na'imun. Seorang anak laki-laki na'imun, tidur. Khobarnya adalah na'imun. Na'imun di sini adalah isim dan dia satu kata. Jadi isim yang satu kata. Maka dia namanya khobar yang mufrad. Na'imun di sini bukan jumlah, bukan juga mirip dengan jumlah. Kemudian yang kedua, al-waladani na'imani. Dua orang anak laki-laki tidur. Jadi al-waladani na'imani. Al-waladani ini mubtada, na'imani ini khobar. Meskipun na'imani itu musanna, akan tetapi dia tetap statusnya dihukumi khobar yang mufrad. Jadi, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud khobar mufrad di sini bukan khobar yang berasal dari isim mufrad, bukan. Akan tetapi, maksud khobar mufrad adalah khobar yang dia bukan terdiri dari kalimat, bukan jumlah, baik itu nanti jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, dan dia juga bukan sabihan bil jumlah. Sesuatu yang mirip dengan jumlah itu nanti terdiri dari dua macam, yaitu huruf jar dan isimnya atau dorof. Nanti ada istilah dorof. Jadi saya ulang, atau boleh dengan kata yang lain, yang namanya khobar mufrod itu khobar yang terdiri dari satu kata dan dia isim. Jadi yang namanya khobar mufrad itu khobar yang terdiri dari satu kata dan dia isim. Nah, iman ini satu kata dan dia isim, musanna, meskipun dia musanna, nah, tapi dia dihukumi khobar yang mufrad. Contoh berikutnya, al-auladun na'imuna. Anak-anak laki-laki, mereka tidur. Na'imuna ini khobar mufrad, meskipun dia jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu, dari sini dapat kita fahami, yang namanya khobar mufrad itu bukan khobar yang terdiri dari isim mufrad. Akan tetapi khobar yang dia itu terdiri dari satu kata dan dia isim. Atau definisinya, ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlati. Khobar yang dia bukan jumlah ataupun sesuatu yang mirip dengan jumlah. Kemudian, yang khobar yang ghairu mufrad itu adalah makana jumlatan aw sabihan bil jumlati. Khobar yang dia terdiri dari suatu kalimat atau suatu yang mirip dengan kalimat. Kita lihat contohnya. Aliyun abuhu maridun. Ali, bapaknya itu sakit. Jadi Ali, abuhu, bapaknya dia sakit. Kita lihat dalam kalimat ini namanya adalah jumlah ismiyah. Jadi Aliyun abuhu maridun adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali oleh isim. Isimnya mana? Aliyun. Aliyun di sini statusnya sebagai mubtada. Jadi Aliyun itu sebagai mubtada, i'rabnya marfu dengan tanda dhammah karena Ali isim mufrad. Khobarnya mana? Khobarnya Ali, kita katakan khobarnya Ali berupa jumlah ismiyah, abuhu maridun, bapaknya sakit. Jadi abuhu maridun ini khobar dari Ali. Kalau kita pecah lagi dalam kalimat abuhu maridun, karena dia jumlah ismiyah, terdiri lagi dari mubtada dan khobar. Abuhu, abu itu mubtada, i'rabnya marfu, tandanya waw karena asma'ul khomsah, maridun itu khobar untuk abuhu. Jadi, saya ulang bahwasannya, dalam kalimat aliyun abuhu maridun, aliyun itu mubtada, khobar dari Ali adalah jumlah ismiyah, abuhu maridun. Sedangkan jumlah ismiyah itu terdiri lagi dari mubtada dan khobar. Jadi abuhu maridun terpecah lagi, abu itu mubtada, maridun khobar dari abu. Sedangkan khobarnya Ali, abuhu maridun. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majmu'. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita i'rab, aliyun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi Ali di sini sebagai mubtada marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian abuhu maridun, ini jumlah ismiyah. Abuhu maridun ini jumlah ismiyah. Dia adalah khobarnya dari Ali. Khobarnya Ali abuhu maridun. Karena khobarnya berubah jumlah, maka nanti i'rabnya adalah fi mahalli raf'in khobarun. Jadi kita ingat, apabila khobar dari mubtada itu berubah jumlah ataupun sibhul jumlah, nanti i'rabnya fi mahalli raf'in. Dia menempati posisinya isim yang rofa. Apabila khobarnya itu mufrad, itu kan marfu. Akan tapi kalau dia terdiri dari jumlah atau sabihan bil jumlah, nanti abuhu maridun jumlatun ismiyatun abuhu maridun fi mahalli raf'in khobarun. Dia menempati posisinya isim yang rofa sebagai khobar. Kalau kita pecah, abuhu, abu mubtada'un, marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu. Dia mubtada, marfu, tanda rofaknya dengan wawu, karena dia asma'ul khomsah. Sekaligus dia mudhof, mudhof ilaihnya adalah hu, ha'ghoib. Ini mudhof ilaihnya. maridun ini khobarun marfu'un. Khobar, khobar mana? Bukan khobar Ali, akan tapi khobar dari Abuhu. Jadi maridun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan contoh berikutnya, al-ustadu fil baiti. Ustad di dalam rumah. Al-ustadu isim marfu' terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Fil baiti ini khobarnya. Jadi fil baiti terdiri dari dua kata. Kata yang pertama huruf jar, kata yang kedua isim yang majrur disebabkan kemasukan huruf jar. Ini namanya jar majrur. Yaitu jar majrur ini termasuk sabihan bil jumlah. Dan kaidahnya bahwasanya apabila khobarnya itu terdiri dari jumlah ataupun sabihan bil jumlah, i'rabnya bagaimana? Fi mahalli raf'in khobarun. Dia menempati posisinya isim yang marfu' sebagai khobar. Beda dengan apabila khobarnya itu mufrad. Kalau khobarnya mufrad, bisa marfu'. Jadi kalau kita i'rab al-ustadu fil baiti, al-ustadu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Al-ustad di sini yaitu mubtada, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Fil baiti kita i'rab satu-satu dulu, fi harfu jarrin, dia huruf jar. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan tanda sukun. Harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Kemudian al baiti ismun majrurun bifi. Jadi dia isim yang majrur disebabkan kemasukan fi. Disebabkan kemasukan fi. Kemudian fil baiti di sini khobarun. Jadi fil baiti di sini khobarun karena terdiri dari sibul jumlah, maka fi mahalli rof'in, menempati posisinya isim yang rofa. Al-ustadu fil baiti. Kemudian contoh berikutnya, as-saburatu amamal auladi, papan tulis di depan para murid. As-saburatu isim marfu' terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Amamal baiti ini sibul jumlah, namanya nanti dorof. Amamal baiti, di depan para anak-anak laki-laki. Jadi khobar dari as-saburatu adalah amamal baiti, terdiri dari dua kata. Oleh karena itu dikatakan sabihan bil jumlati. I'rabnya bagaimana kalau sabihan bil jumlati? Fi mahalli raf'in khobarun. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi, apabila mengalami kesulitan ketika mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu agama kita, maka hendaknya seorang dia banyak-banyak murojaah, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, hendaknya seorang itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab dan berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuallimukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Maka dari sini para ulama menjelaskan salah satu sebab seorang itu dia bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang akan memberikan manfaat untuk dirinya, maka hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahannya sampai dalam pelajaran halaman 41 ini, ya kami mohon maaf, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib, sad barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah para pendengar radio muslim dapat faham dengan jelas secara gamblang apa yang telah Anda sampaikan dan jelaskan mengenai mubtada dan khobar ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat melanjutkan kajian kita kembali mengenai pelajaran yang selanjutnya. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim, jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas atensi Anda. Dan waktu Anda yang telah Anda luangkan dapat menyimak dan mendengarkan siaran melalui www.radiomuslim.com. Dan sahabat muslim, para pendengar radio muslim, kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.